إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya setelah ayat yang terpanjang, yaitu ayat yang ke-282. Maka kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-283. Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda fa in amina ba'dukum ba'da فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Kata Allah, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ, dan jika kalian di dalam safar, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, dan kalian tidak mendapati seorang penulis, farihanun maqbudah, maka hendaklah memberikan jaminan yang bisa dipegang. Fa in amina ba'dukum ba'da, kalau kalian saling percaya, falyu'addi alladhi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah, maka hendaklah yang diberi amanah hendaklah menunaikan amanahnya dan bertakwa pada Allah Rabbnya. Wala taktumus syahadah, dan kalian jangan menyembunyikan persaksian. Wa man yaktumha, siapa yang menyembunyikannya, fa innahu asimun qalbuh. Wala taktumus syahadah, jangan sembunyikan persaksian. Siapa yang menyembunyikannya berarti hatinya berdosa. Wallahu bima ta'amaluna alim, dan sungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan Allah maha mengetahui. Qala Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas Taisir Al-Karim Ar-Rahman berkata, in kuntum musafirin, jika kalian dalam keadaan safar. Ini berkait dengan pembahasan kemarin, berkait dengan masalah hutang piutang yang Allah katakan faktubuh idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Kalau kalian hutang piutang untuk batas waktu tertentu, catat. Tayib, kalau kalian dalam safar dan kalian tidak mendapatkan penulis, maka rihanun maqbudah, hendaklah ada jaminan yang dipegang. Qala lam tajidu katiban, yang bisa menulis bainakum wa yahsul bihi tawassuk. Apa hikmah dari penulisan hutang piutang? At-tawassuk. Hikmah dari penulisan hutang piutang yang Allah perintahkan faktubu adalah at-tawassuk. Terjadinya kesiqohan, kepercayaan. Yang tadinya ragu, ini catatannya. Jadi yakin. Yang tadinya enggak ingat, jadi ingat. Itu tawassuk namanya, kepercayaan. Tapi kalau tidak ada yang bisa menulis, dan biasanya dalam safar, apalagi safar ketika itu, tidak ada saksi-saksi, enggak ada orang lain di dalam di padang pasir atau di perjalanan, maka rihanun maqbudah, jaminan yang dipegang. Wa bihadza yahsulut tawassuk, dengan ini akan didapatkan pula tawassuk. Tawassuk bisa dengan ditulis. Tawassuk bisa dengan jaminan. Saya pinjam sekian juta. Nih, pegang. Emas saya. Karena dipegang emasnya, dia yakin. Ada tawassuk. Kalau kalian gak bayar, ini saya jual. Selesai. Terjadilah kesiqohan. Sehingga dikatakan oleh Syekh Sa'di, kalau tidak ada katiban yaktub bainakum wa yafsul bihi tawassuk, kalau tidak ada penulis yang bisa menuliskan di antara kalian agar terjadi kesiqahan, maka rihanun maqbudah. Man yaqbiduha, siapa yang memegangnya? Ayaqbiduha sahibul haq. Yang memegang adalah pemilik hak. Berarti yang meminjamkan. Wa takunu wasiqatan indahu hatta ya'tihi haqquhu. Maka rahan tadi, jaminan tadi, sebagai wasiqah yang dipegang di sisinya. Sampai kapan? Hatta ya'tiyahu haqquhu, sampai datang kepadanya haknya. Wa dalla ala anna ar-rahan ghairul maqbud la yahsul minha tawassuq. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau jaminan itu tidak dipegang, maka tidak ada tawassuk. Karena tidak ada tawassuk, ya tidak sah. Itu namanya bukan rihan. Itu bukan rahan. Kalau saya enggak bayar, ini jaminannya. Tapi enggak dipegang. Ya sini. Oh jangan. Ini punya saya. Itu bukan jaminan namanya. Allah sebutkan dengan rihanun maqbudah. Man yaqbiduha? Yaqbiduha sahibul haq. Orang ini yang meminjam sekian juta misalnya, kemudian menyerahkan jaminan. Maka jaminan itu dipegang oleh sahibul haq yang meminjamkannya. Disebut dengan murtahin. Yang memberikan rahannya disebut rahin. Jangan lupa, rahin wal murtahin. Siapa yang megang? Al murtahin. Siapa yang memberikan rahannya? Rahin. Maka kita mendapatkan pelajaran. Jaminan yang tidak dipegang oleh murtahin, maka itu tidak dikatakan rihan. Dan tidak terjadi hikmah yang diharapkan. Apa hikmah yang diharapkan? At-tawassuk, kepercayaan. Kesiqahan. Wa dalla aidan ala anna ar-rahin wal murtahin law ikhtalafa fi qadri ma ruhinat bihi kana al-qaul qaulul murtahin. Maka menunjukkan juga bahwa kalau ada perselisihan antara rahin dengan murtahin, maka ucapan yang diterima ucapan murtahin. Ucapan yang diterima ucapan murtahin. Kalau si rahin, rahin itu yang menyerahkan rahannya, berarti yang meminjam, saya pinjam sekian juta, nih jaminan saya. Yang memegang jaminan namanya murtahin. Tiba-tiba terjadi perselisihan. 6 juta, enggak, kamu pinjam 7 juta. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan pemegang jaminan. Ucapan pemegang jaminan. Kalau sampai urusan tidak selesai, saya jual, saya bayar sendiri untuk diri saya sendiri, selesai. Barakallahu fikum. Mengapa? Wawajhu dhalik. Sisi pendalilan demikian. Annallaha ja'ala ar-rahan 'iwadan 'anil kitabah. Karena Allah jadikan jaminan tadi sebagai pengganti tulisan. Fi tawatsuq sahibil haq, untuk menjamin, memberikan kepercayaan pada pemilik hak. Maka pemilik hak itulah yang memiliki catatan. Nih, utang kamu sekian. Sekarang gak ada yang mencatat. Taib, jaminan nih, jaminanmu ada pada saya. Kamu utang sekian. Falaula anna qaulal murtahin maqbul fi qadri alladhi ruhinat bihi lam yahsulil ma'nal maqsud. Kalau ucapan yang murtahin, yang menerima barang jaminan tadi tidak diterima, kalau ucapannya tidak diterima dalam kadar apa yang ruhinat bihi, lam yahsulil ma'nal maqsud, maka tidak akan terjadi makna yang dimaksud. Kembali kepada pembahasan pertama tadi, bahwa hikmah dari pencatatan dan hikmah dari jaminan adalah at-tawassuk. Tawassuk untuk siapa sih? Tawassuk untuk si pemilik hak, uang saya diambil 7 juta. Dia butuh keyakinan, apa kamu nanti lupa apa enggak? Kalau lupa saya hilang uang saya. Makanya catat, catat. Dipegang. Untuk apa? Supaya saya yakin suatu saat kamu akan bayar. Karena catatannya ada di sini. Terbukti. Kalau enggak ada yang bisa mencatat, in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Kalau engkau dalam safar enggak ada orang yang bisa mencatat, maka jaminan untuk siapa? Untuk yang haknya dipinjamkan, yang berarti dia pemilik hak, sahibul hak. Ini jaminannya. Maka si pemilik hak mantap. Macam-macam ini saya jual. Kamu berkelit, ini saya jual. Kamu begini, kamu begitu, ini saya jual. Hak saya kembali. Itu makna jaminan. Berarti siapa ucapan yang diterima kalau terjadi perselisihan? Ucapan sahibul haq. Dalam hal ini, murtahin yang menerima jaminan. Baik, mengapa disebutkan dalam safar saja dalam ayat ini? Apakah di luar safar tidak boleh pakai jaminan? Boleh. Kata para ulama, boleh. Memberikan jaminan di luar safar juga enggak apa-apa. Mengapa ayat ini menyatakan in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah? Innama nassallahu ta'ala ala safar li'annahu fi madhinnatil hajah. Allah sebutkan tentang safar karena dalam safar hajatnya lebih besar. Kalau tidak safar bisa mencari pencatat, bisa ke notaris, bisa mencari saksi-saksi, masya Allah, nggak susah. Biasanya syiddatul hajah, kebutuhan pada jaminan sangat besar. Kapan? Ketika safar. Li'adamil katib, karena nggak ada penulis, bahkan nggak ada saksi. Hadza kulluhu idza kana sahibul haqqi yuhibbu an yatawassaq li haqqihi. Dan ini kalau memang pemilik hak pengin mantap dengan haknya. Fa in kana sahibul haqq aminan. Kalau ternyata pemilik hak ini merasa aman dan percaya, bagaimana? Enggak pakai jaminan, enggak apa-apa. Karena keinginan tawasuk biasanya pada pemilik hak. Kalau pemilik haknya, sudahlah, nggak usah pakai catatan, nggak usah pakai jaminan. Baik, nanti suatu saat kalau lupa dan wala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan kecuali dirimu sendiri karena engkau tidak mencatat. Allah katakan faktubu, tulislah. Engkau tidak mengambil jaminan. Kalau sampai ada sesuatu kealpaan, kelupaan, manusia al-insan minan nisyan. Manusia dinamakan insan dari kata nisyan, lupa, pelupa. Maka kamu tidak memiliki apa-apa. Maka Allah katakan fa in amina ba'dukum ba'dha, kalau satu sama lain saling percaya, maka hati-hati wahai yang alaihi haq, wahai yang terkena hutang, atau wahai orang yang meminjam, sampaikan amanahmu. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, maka hendaklah dia menunaikan amanahnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai Rabbnya. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ, jangan disembunyikan persaksian. Kamu kalau gak salah dulu punya hutang ya, gak tahu kapan ya, padahal dia tahu. Namanya menyembunyikan syahadah. Kapan ya, dimana itu, saya gak ingat tuh. Waktu begini, waktu begini, waktu begini, kamu hutang sama saya sekian juta. Masa? Saya gak ingat tuh, kapan, di mana. Bahkan saya gak pernah hutang segitu banyaknya. Hilang sudah haknya sahibul hak. Lima yaktum syahadah, maka Allah katakan wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, siapa yang menyembunyikan persaksian berarti dia ini hatinya jelek, hatinya asim, pendosa. Fa in kana sahibul haq aminan min gharimihi, kalau pemilik hak itu merasa aman dari gharimnya, gharim yang terkena hutang, gharimin, wa ahabba an yu'amilahu min duni rahnin, kemudian karena merasa aman dia bermuamalah hutang piutang dengan tanpa jaminan, maka tidak mengapa. Tetapi fa'ala man 'alaihi al-haq, hendaklah orang yang atasnya hak, pemilik amanah, an yu'addi ilaihi, hendaklah menunaikan amanahnya kamilan, dengan sempurna, lengkap, ghairu zalimin, dengan tidak zalim lahu, wala bakhisin haqqah, jangan pula mencurangi haknya. Waliyattaqillaha rabbah, hendaklah bertakwa pada Allah Rabbnya. Allahumma sayyiban nafi'an fi adail haqqi wa yujazi man ahsana bihi dhanna bil ihsan. Kalau sahibul haq tidak meminta jaminan, penulis enggak ada, maka hendaklah si gharim yang meminjam kembalikan dengan sempurna, dengan sesuai hutangnya. Hendaklah dia membalas kebaikan saudaranya yang meminjamkannya dan memberikan kepercayaan, saya percaya dengan kamu, husnul dhan. Maka orang yang yuhsinu dhan bikum, orang yang berbaik sangka kepadamu, hendaklah dibalas dengan kebaikan pula. Bayar sesuai dengan sempurna atau sesuai dengan hutangnya. Wala taktumu syahadah, jangan menyembunyikan persaksian. Li'annal haqqa mabniyun 'alaiha la yasbut biduniha, karena hak tadi dibangun di atas persaksian, tidak akan sabit tanpa persaksian. Fakatmuha min a'zamid dhunub, maka menyembunyikan persaksian adalah sebesar-besar dosa. Li'annahu yatruk ma wajab 'alaihi min al-khabari sidqi, yang berarti dia meninggalkan apa yang wajib, yaitu menyampaikan berita yang jujur. wa yukhbir bi diddihi, yang berarti dia mengkhabarkan sebaliknya dengan lawannya, wa huwal kadzib, yaitu kedustaan. Wa yatarattab ala dzalika fawat haqqihi, yang akhirnya akibatnya haknya si pemilik hak jadi hilang. Saya enggak pernah hutang sama kamu. Kapan itu? Di mana? Saya enggak ingat. Berarti diingkari sama sekali. Atau diingkari sebagiannya. Seingat saya pinjam cuma 2 juta. Yang hilang 5 juta. Karena pinjamnya 7, bilangnya 2. Ada kedzibun, terkandung di dalamnya kedustaan. Dan dia meninggalkan kewajiban sebagai saksi. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, siapa yang menyembunyikan persaksian berarti memang hatinya jelek, athim, pendosa. Wa qad ishtamalat hadhihi al-ahkam al-hasanah allati arsyadallahu 'ibadahu ilaiha, terkandung di dalam hukum-hukum atau terkandung di dalamnya, ini ayat ini mengandung hukum-hukum yang bagus yang Allah Subhanahu wa taala arahkan hamba-hambanya kepadanya. Ishtamalat ala hikamin azimah, mengandung hikmah-hikmah. Ahkam jamak dari hukum-hukum. Kalau hikam jamak dari hikmah-hikmah. Ishtamalat hadhil ahkam, hukum-hukum yang bagus ini mengandung hikamin azimah, mengandung hikmah-hikmah yang sangat agung. Wa masalih amimah, dan maslahat-maslahat yang menyeluruh pada kata umum. Dalla ta'ala annal khalqa law ihtadaw bi irsyadillah la saluhat dunyahum ma'a salahi dinihim, dan bahwasanya makhluk-makhluk ini kalau mereka terbimbing dengan arahan dari Allah, terbimbing dengan aturan dari Allah, la saluhat dunyahum, dunianya akan jadi baik bersama baiknya agama mereka. Agama mereka baik, dunia juga baik. Enggak ada yang terzalimi, enggak ada yang curang, enggak ada yang berkhianat. Karena diatur oleh Allah. Kalau engkau memberikan pinjaman, tulis sehingga tidak terjadi kedzaliman. Kalau tidak ada penulis, minta jaminan. Jaminannya apa? Ini jam saya, pegang. Dan jaminan itu kalau bisa barang yang berharga dan bisa disimpan. Jangan jaminan sesuatu yang disimpan 2 hari rusak. Kue mahal tapi ini kuenya polu, yang dibikin sekian harganya, sekian juta, ini jaminannya. Tidak bisa. Disimpan 3 hari sudah rusak dia. Jangan pula sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, akan terjadi keuntungan bagi yang meminjamkan. Sedangkan kaedahnya, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba, setiap hutang piutang kalau menguntungkan maka itu riba. Nih jaminannya motor saya, pakai olehmu sampai saya bayar. Dia mendapatkan keuntungan, fahuwa riba. Berikan apa ke emasmu, perakmu, atau berikan barang berhargamu. Nah, sebagai jaminan. Maka niscaya akan terjadi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. La saluhat dunyahum wa akhiratahum, dunyahum wa dinuhum, dunia dan agama. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih. Limada listimaliha ala al-adli wal maslaha. Yang demikian karena irsyadat wal ahkam minallah mengandung keadilan, bimbingan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala mengandung keadilan dan maslahat. Listimaliha hanya kembali kepada ahkam. Ailistimali hadhil ahkam alal adl, karena hukum-hukum tersebut mengandung keadilan, mengandung maslahat. Wa hifdzul huquq mengandung pula penjagaan terhadap hak-hak. Wa qat'ul musyajarat dan akan menghindarkan pertikaian. Wal munaza'at juga hampir sama pertikaian. Wa intizami amril ma'ash yang membawa pula keteraturan kehidupan masyarakat. Masya Allah. Falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi la nusi sana'an 'alaihi. Sungguh maha terpuji Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang pantas baginya, dengan keagungannya. Wa 'azimi sultanihi, dengan kebesarannya, kebesaran kekuasaannya, dan kita tidak bisa memujinya sesuai dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memuji setinggi-tingginya, Allah masih lebih tinggi dari pujian kita. Qala ta'ala, ayat berikutnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Dan apa yang kalian tampakkan pada diri-diri kalian ataupun apa yang kalian sembunyikan, Allah akan menghitung seluruhnya untuk kalian. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah akan mengazab siapa yang dikehendakinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza ikhbarun min Allah taala annahu lahu ma fis samawati wa fil ard, pengkhabaran dari Allah bahwa Allah lah yang memiliki seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi. Al-jami' khalquhum wa rizquhum, semua apa yang ada di bumi ini, seluruh yang ada di langit dan di bumi, khalquhum wa rizquhum, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan mereka dari Allah, rizki mereka dari Allah, wadabruhum pengaturan mereka dari Allah. Dabr bukan dubur. Hum limasalihihim ad-dunyawiyah ad-diniyah wad-dunyawiyah, semua maslahat-maslahat mereka agama dan dunia semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanu milkan lahu wa abidan, jangan salah kasih harokat, milkan lahu wa abidan lahu, maka semua mereka milik Allah, hamba Allah. La yamlikuna li anfusihim darran wala nafa, mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat wala madarat, tidak bisa menentukan kematian dan kehidupan, wala nusyura, tidak pula kebangkitan. Wa huwa rabbuhum wa malikuhum, dan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka dan pemilik mereka. Alladzi yatasarraf fihim bihikmatihi, yang Allah melakukan sekehendaknya kepada mereka atau terhadap mereka dengan hikmahnya, dengan keadilannya dan dengan ihsannya. Wa qad amarahum wa nahahum, Allah memerintahkan pada mereka dan melarang mereka. Wa sayuhasibuhum, dan Allah akan menghitung mereka atas apa yang mereka sembunyikan ataupun yang mereka tunjukkan. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah pun akan mengampuni siapa yang dikehendakinya. Yani siapa yang Allah kehendaki dan memang pantas untuk diampuni. Wahuwa, yaitu liman ata bi asbabil maghfirah, orang-orang yang memang mendatangkan sebab-sebab, sebab-sebab yang membawa ampunan. Wa yu'adzibu man yasha, dan mengadab siapa yang dikehendakinya dengan dosa-dosanya. Lam yahsul lahu ma yukaffiruhu, tidak akan didapat baginya. Alladzi lam yahsul lahu ma yukaffiruhu, yaitu orang yang berbuat dosa dan belum mendatangkan penghapus-penghapusnya. Orang berbuat dosa biasanya mengerjakan penghapusnya, bertaubat, beristighfar, beramal saleh ila akhirih. Tetapi ini orang berbuat dosa dan enggak ada sebab-sebab yang menyebabkan terhapusnya dosa tadi, maka Allah akan azab dia. Yu'adzibu man yasha, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. La yu'jizuhu syai', tidak terhalang oleh apapun. Bal kullul khalqi taw'un taw'u qahrihi wa masyiatihi wa taqdirihi wa jazaihi, bahkan setiap makhluk mengikuti kekuasaan Allah, kehendak Allah, takdir dari Allah dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.